Rame pisan sing tuku ngantri nang pasar. Apa maning malam minggu tanggal 6 laku-laku lanang wadon pada tuku sandingane jae Jan, pancen mendoane sampe lu iki. Kuwe nembe mendoane, Cek. Apa maning cahe susune? Susune sing medal wedok kuwe. Iya, enak. Temenan. Olah ora ngono. Jajal. Jajal bae ayo. Angger wengi ora sepi, bakule nyeneng na ati. Sing mangan pada guyonan karo cekang sekepenake. Pak supir lan pak lurae mampir mangan mendoane. Sing panas enak rasane aja kelalen kanggo bojone. Akeh sing arani warunge mendol sujangi mendoane didol susune. Rame pisan sing tuku ngantri nang pasar. Apa maning malam minggu tanggal 6 laku-laku lanang wadon pada tuku sandingane. Lik bener omongannya di Jerry. Menduan susune mendol kecat kecat mulane kecat lalen pada maringone mendol kayaknya ngucai susu. Iya kita kolik ya ketumanan dia kata lain. Ya iya leker. Angger wengi ora sepi bakule nyeneng na ati. Sing mangan pada guyonan karo cekang sekepenake. Pak supir lan pak lurae mampir mangan mendoane. Sing panas enak rasane aja kelalen kanggo bojone. Akeh sing arani warunge mendol sujangi mendoane didol susune. Jaewangi mendoane. susune.